Ada Guest Music Production, juga ada Laser Audio Sound System, juga ada Extreme Professional Audio Sound buat Anda. Bidadari Kesleo bareng Reza Lawang Sewu.